Halo para hadirin sekalian, kembali lagi Kabaret Okasi hadir ke hadapan Anda dengan sebuah cerita yang berjudul Ada Apa Dengan No. Selamat menyaksikan. Adik yang baik, kakak akan bercerita tentang seorang wanita yang tidak memiliki teman. Enok namanya. Tidak seorang pun mau berteman dengannya. Semua menjauhi dirinya. Mau tahu ceritanya? Baiklah, kakak mulai saja ceritanya. Ada apa dengan Enok? Monyet? Mau gitu dibilang monyet? Ih, amit-amit. Enggak deh. Bikin acara apa ya? Aku ada ide. Ide apaan? Tapi lupa. Kalian ada ide enggak? Cowok-cowok kalian pada punya planning gak sih? Teman-teman, tahu enggak? Kemarin papa aku habis dapat proyek baru. Terus ngasihin aku uang banyak banget. Wah, asik tuh. Kalau gitu, traktir-traktir kita dong. Iya kan? Iya kan? Iya, udah lama banget aku gak ditraktir orang. Ayo dong, traktir. Tapi gimana ya? Traktir. Kata papaku, uang ini harus disumbangin untuk acara baksos. Gak boleh dipakai untuk jajan. Traktir. Sama. Kemarin juga mama kasih uang ke aku karena menang arisan. Tapi katanya harus dikasih untuk acara baksos. Duh, bete deh. Ya, gak jadi deh makan-makannya. Heh, kalian kan dikasih uang sama papa mama kalian. Kalau digabungin, kita bisa bikin acara apa kek yang heboh gitu loh. Ah, iya. Daripada dikasih ke orang, mending kita bikin acara apa kek yang heboh gitu loh. Heh, lo budek ya? Dia kan udah bilang gitu tadi. Gimana sih? Iya gitu? Iya. Atau mungkin maksud kamu bikin pesta ya? Bukan. Maksud aku, mending kita bikin pesta aja. Aku gak mau ngomong lagi sama kamu, ah. Dia kenapa sih? Gak tahu. Cuekin aja yuk. Kita ngomong bertiga aja. Oh iya, di pesta nanti kita ajak cowok-cowok kita. Kita kasih mereka uangnya sekarang. Biar mereka deh yang urusin pestanya. Iya, bener-bener. Kapan lagi kan kita bisa kumpul-kumpul kayak gini? Tapi kan uang ini untuk disumbangin ke acara baksos. Nanti kalau mama tahu gimana? Aku bisa dimarahin loh. Sama, nanti papa aku juga bisa marah. Papa sama mama kamu kan gak tahu ini. Yang penting kita bisa pesta. Ya juga ya. Teman-teman Neno, pada nengkene. Siapa tuh? Wah, wah, wah. Ayo, ayo, tenan. Iya, siapa sih tuh? Iki Enok, Je. Enok. Arep pendiak. Boleh tahu nggak ya? Enok, boleh ikut nggak? Ikut ya. Ikut, Je. Girls, liatin. Nyebelin. Ih, itu si jelek dan si bau Enok itu kan? Ih, sebel banget sih. Bikin bulu kuduk gue merinding aja. Lo tuh ya, jelek tahu gak sih? Enggak. Kita tuh mau ngadain acara pesta-pesta tahu. Tempat kumpulnya cewek-cewek cantik dan cowok-cowok ganteng. Tahu gak sih? Enggak. Emang apaan sih? Wah, asik pisan ya. Nok, melu sih. Ajak sih. Boleh ya? What? What you say? Mau ikut? Gak salah tuh. Muka lu jauh. Eh, lu. Nyadar dong. Kagak level lu sama kita-kita. Dasar. Lu yang jelek. Aduh, pusing deh. Heh, Nok. Mendingan lu ke sawah. Ternak bebek. Eh, mau ikut-ikut acara pesta kita. Nggak boleh lah. Acara pesta-pesta ya? Wah, asik ya. Nok mau, Je. Nok ke arepan, Je, ikutan pesta. Wah, Noki melu. Ih, ngaca dong. Mikir 200 kali. Sebel deh. Temen-temen, mendingan kita cabut aja yuk. Daripada kita ketularan jeleknya si Nok ini. Ayo ah, cabut-cabut. Cabut ah, yuk ah. Dah. Kenapa, Je? Semua orang kok gak ada yang mau temenan sama Nok, Je? Kenapa, Je? Ada apa sih dengan Nok ya? Padahal Nok pengen banget ikutan acara pesta mereka. Habis selama ini Nok cuma ikut ke acara kondangan, sunatan, potong ayam, potong kambing, potong sapi, kebehana lalalala. Nok kan pengen, Je, ikutan pesta-pesta. Ada cowok-cowok ganteng ya? My country. Eh, teman-teman, kita baru dapat duit nih dari cewek-cewek kita. Mereka minta kita bikin pesta buat nanti malam. Ada ide enggak mau bikin apa? Eh, bikin apa ya? Bulan kemarin kita nyuri ayam di rumah Pak RT. Kita bakar, kita makan rame-rame. 2 bulan lalu kita cuma bergitar-gitar karena tak punya uang. Sekarang mumpung kita punya uang, coba kita bikin pesta yang meriah lah. Ah, betul. Ah, astagfirullah. Ana setuju dengan ente punya usul. Ah, bagaimana kalau kita bikin pesta yang paling meriah? Ente-ente, termasuk ana, banyak bulus. Alhamdulillah. Kita buat acara yang paling meriah. Astagfirullah. Betul, betul sekali. Gimana kalau kita buat acara di hotel? Kita bikin party di sana. Dugem, dugem. Kita happy-happy. Bah, tapi kalau di hotel, uangnya pasti tak cukup lah. Kita mesti kumpulin uang lagi. Eh, kebetulan hari ini saya dapat rezeki. Mau ngasih duit? Iya. Model dono aja mau bagi-bagi rezeki. Tiada mungkin. Bagaikan bulan merindukan pungguk. Nggak percaya? Astagfirullah. Ah, anda rasa fulus ente masih kurang buat tambah-tambah biaya pesta kita? Belum makannya, belum minumnya. Ah, teman-teman, ada kabel baru nih. Hai ya. Apaan tuh? Ah, we kemarin dapat angpau lah. Dari we punya papa. Bah, pasti banyak duit kau ini. Kemarin lah. Kemarin ini ya. Eh, punya bapak dapat togel lah. Dapat togel. Dapat 1 miliar. Ah, jadi oi kecepatan papa punya duit. Sebab kecepatan papa punya Ailio lah. Jadi kita bikin aja party di hotel lah. Buat acara yang paling meriah. Oi coba telepon oi punya papa dulu ya. Papa, ah, ni sila, ni ming ho shi shi, ni ming tau wu le chi wu le, ming chi shi le wu, ah, hai ya, ah, ni hotel lah, ah, hai ya, hai ya, hai ya, ang pao papa, ah, papa studio, hai ya. Bah, itu baru good idea. Mas, pada mau pesta juga ya? Dimana, Je? Siapa sih ini cewek? Lihat deh, mukanya jelek banget. Tampang aja pas-pasan, susah di upgrade. Astagfirullah. Ah, apa-apaan ini? Cewek. Ah, ente siapa? Ente maunya dari kebun binatang mana? Bikin anak kaget. Tahu tidak? Anak punya jantung mau cepat. Astagfirullah. Enok ini. Enok, Mas. Ajakin enok ya. Apalagi pergi sama orang-orang ganteng kayak Mas. Enok. Seneng, Mas. Macam mana kau mau ikutan acara pesta kita inilah? Dengan AA yang ganteng-ganteng ini. Alamak, parah kali cewek inilah. Coba kau ngaca dulu. Mukamu tuh, pantas tak kau pergi sama kita-kita? Ngaca dong. Amburadul. Nok, beneran pengen ikut, Mas. Apalagi kalau acaranya di hotel. Belum pernah loh Nok ke hotel. Nyebelin banget nih cewek. Eh, teman-teman. Ada ide enggak? Kita kerjain aja nih cewek. Sini ya. Betul banget tuh bang. Ah, sini lo cewek ya. Sini ya. Lo mau ikut kita ngadain acara pesta? Ha? Mau banget, Mas. Mau? Iya, arep. No care. Boleh. Kalau kita ajak tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mas? Tapi lu harus jadi topeng monyet, Topeng monyet? Lah, muka Nok udah kayak monyet, Je. Masa disuruh jadi topeng monyet maning? Gak apa-apalah. Mau ikut gak? Tapi, gak apa-apalah. Iya, gak apa-apa. Yang penting, Nok bisa ikut ke acara pesta kalian ya. Ah, oke. Astagfirullah. Siapa? Nok ya? Anak hitung ya? Satu, dua, tiga. Nok pergi ke pasar. Nok nyungkil balik. Bah, teman-teman, gak asik kalau cuma acara topeng monyet aja. Bad mood ini. Betul, betul. Bagaimana kalau kita tinggalin aja nih cewek? Biar aja dia jadi monyet seharian. Ayo. Kenapa, Ci? Mereka kok jahat pisan karo enokku ya? Salah enok apa, Ci? Ono apa karo enok? Padahal Nok udah jadi topeng monyet, tapi Nok malah ditinggalin. Gak boleh ikut acara pesta mereka ya. Mereka kok tega ya jahatin Nok. Mama. Mama. Siapa tuh? Siapa ya? Nak. Suaranya kok ngedi gitu ya? Kenapa kau menangis, Nak? Kenapa kau bersedih? Cerita dong. Mama perinyesot jadi ikut sedih. So what gitu loh. Problem apa sih? Siapa tahu Mama perinyesot bisa bantu. Kamu siapa ya? Kamu kamu hantu ya? Curig ya? Atau apa ya? Pergi je. Aja ganggu-ganggu Nok. Nok aku jadi takut ya. Nok, kamu jangan takut. Aku bukan setan. Aku bukan hantu. Tapi aku adalah Mama Pringesot. Yang suka menolong orang dalam kesusahan. What's your problem gitu, Bo? Sini dong. Tang ting tang ting tang ting ting. Tang ting tang ting tang ting ting. Sini sini sini. No, kirain Mama Peringepet. Bukan. Ternyata bukan ya. Mama Peringesot. Apa? Tahu gak sih? Nok tuh lagi sedih banget tuh. Aduh. Terus. Soalnya gak ada satu orang pun yang mau berteman sama Nok. Kasian deh lo. Mentang-mentang Nok tuh jelek. Iya. Gendut. Betul. Buncit. Yoi. Bau. Tapi Nok kan pengen ikut acara pesta tuh. Malah gak diajak. Mereka semua kok pada pelit pisan ya. Nok ku jadi sedih pisan. Oh begitu ya. Kasian sekali kamu ya Nok ya. Udah jelek, gendut, buncit, gak ada temennya lagi. Ya sudah, Mama Pringesot akan bantu kamu. Mama Pringesot akan sihir kamu menjadi wanita yang cantik jelita. Yang cantiknya tiada tara. Semua orang akan terpesona melihat kamu. Dan semua pria-pria akan tergila-gila padamu. Masa sih? Bisa tah? Gampang. Caranya gimana? Sakti. Kok bisa sakti? Dari sononya. Dari sono mana? Dari nenek moyang. Moyangmu siapa? Kok gak ikut? Di... Ada pin BB-nya. Mulut apa kenal pot? Bocor sih. Siapa yang bocor? Mampet kenal pake mampet. Yang penting happy. Aduh, apa? Apa tadi? Mama peringesot? Mama peringesot akan sihir enuk ya? Jadi wanita cantik jelita toh? Iya dong. Hah? Masa sih? Yoi. Bisa tah? Sumpah deh. Masa sih? Bagaimana mungkin? Muka enuk kan memang jelek. Iya sih. Ah, perih bercanda deh. Tapi kalau bener, cepetan dong. Lama bener. Cepetan. Kok lama banget sih Mama Perih? Ayo cepetan. Nok, tunggu dulu. Ada syaratnya. Syarat? Syaratnya apa maning iki ya? Kalau nanti kamu sudah menjadi wanita yang cantik jelita, kamu tidak boleh sombong dan angkuh. Karena kecantikanmu akan berpudar dan kamu akan kembali seperti sedia kala lagi. Jelek, gendut, buncit. Itu rok mama keinjak. Maafin ya Mama Peri. Gampang. Nok janji, Nok kalau jadi cantik ndak akan sombong, juga ndak akan angkuh. Bener? Iya, bener Mama, bener. Nok janji. Anak baik. Oke, Nok. Mama Peri ngesot akan membaca mantra dulu. Simsalabim, abrakadabra, tikus curut panjang ekornya, tikus bangkok pendek ekornya, segala tikus, kus. Jadilah Nok seorang wanita yang cantik jelita. dingin, tiis, mariang, ey. Gerak cantik. Aduh, sekali deh, cantik, jadi cantik. Entah, cantik. Cek aing, oke, cantik. Oh, Mama Peri, benarkah ini? Ya, inilah engkau yang cantik jelita. Aduh, yeah. Wah, Nok nggak percaya. Coba lihat, Nok cantik sekali. Ternyata Mama bisa sihir Nok jadi cantik gini. Sahela tuh. Terima kasih Mama Peri. Terima kasih. Sip. Ya udah deh. Kalau gitu, Nok mau cepet-cepet pergi ke acara pesta ya. Sip. Nok pasti akan jadi primadona di sana. Sip. Akan kutunjukkan kecantikanku. Akan kubuat mereka semua bertekuk lutut di kakiku. Nah, seri serangan, ey. Aing salah mantra gitu. Jadi gelo merenan, ey. Enggak kok, Mama Peri. Ya udah ya, Mama Peri. Aku pergi duluan ya. Dah. Nok. Ada apa lagi sih? Tunggu, Nok. Duluan, ah. Dah. Dasar manusia. Kalau sudah dapat semua keinginannya, lupa segalanya. Ya udah tuh. Mama Peringesot mau cabut dulu. Ada janji sama Papa Peringepot. Yuk, dadah yuk. Bye-bye yuk. Sip. Yuk, dadah yuk, bye-bye yuk. Sip. Yuk. Sip. Terima kasih ya. Teman-teman sudah datang di acara pesta yang paling meriah. Sebentar lagi, kita akan mulai acaranya ya. Mari teman-teman, kita berkumpul. Semuanya, mari berpesta. Go to the party! वाली आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछू हाउ आर यू ना मैं बोलू हाउ डू यू डू अभी यही मैं कहता checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Bah, cantik kali cewek ini lah. Terpesona abang liatnya. Baru pertama kali abang lihat cewek cantik kayak Neng. Di Medan gak ada yang kayak beginilah. Boleh abang kenalan Neng? Cantik, cantik. Oe suka. Ah, Neng. Neng mau tidak jadi pacar oe. Oe orang kaya nih. Papa oe punya banyak bisnis di Singapura. Oe sebentar lagi akan diangkat menjadi direktur muda. Mau ya? Kamu mau gak sama Oe? Nanti kamu bisa jadi asisten Oe. Hai ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cantik. Baru pertama kali Ana lihat ahwat yang cantik begini. Di padang pasir, Ana belum pernah melihatnya. Namanya siapa? Lebih baik sama Ana saja yang jadi pacar ente. Ana adalah anak juragan dari minyak. Maaf. Maksud Ana adalah anak juragan minyak dari Arab. Ah, papa Ana punya ternak unta di Madinah. Ah, juga punya toko karpet di Qatar. Ah, kalau ente mau sama Ana, ah, Ana jamin ente naik haji gratis. Astagfirullah. Alhamdulillah. Neng, sama saya saja. Saya anak orang ternama di sini. Bapak saya pejabat loh, kamu pasti senang. Belum pernah nyicipin uang korupsi kan? Ayo dong sama saya saja Neng. Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Haha. Jika dia jadi pacarku, akan ku banggakan. Haha. Jika dia jadi pacarku, ngetop aku ikutan. Sebel. Coba liatin, pacar-pacar kita malah godain cewek itu. Dasar cowok-cowok gak tau diri. Gak bisa lihat cewek cantik dikit langsung aja nyosor kayak bebek. Iya, mereka jadi lupa sama kita-kita. Dasar cowok-cowok genit. Siapa sih cewek itu? Ganggu aja. Ternyata kalian sudah lupa padaku ya. Siapa sih kamu? Aku? Kalian mau tahu siapa aku? Aku adalah Nok Surenok. Apa? Nok? Nok? Nok? What? OMG. Bah, Nok. Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Impossible. Nok, itu jelek. Kalau Neng, cocoknya Elizabeth. Macam nama cendol. Gurih-gurih nyoy. Aku yang buruk rupa, yang pernah kalian hina, kalian caci. Hah, kalian lupa ya? Sekarang bagaimana? Aku cantik kan? Apa? Ah, Ana tidak percaya. Kamu Nok yang buruk rupa itu. Ah, kenapa bisa cantik begini? Ah, kalau begini, Ana cinta mati. Cinta berat sama ente. Nok. Abang cinta mati sama kamu, Nok. Oh, ini Nok. Nok. Aku tresno karo kowe. Sekarang kalian tergila-gila padaku kan? Ya, ya, ya. Akulah wanita tercantik di seluruh jagat raya ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Coba lihat. Semua pria bertekuk lutut di hadapanku. Alamak. Kalian cewek-cewek yang jutek. Lihat. Aku sekarang lebih cantik daripada kalian. Nak. Apa tuh? Oh, teman kita batuk. Mama Pringesot datang lagi. Mama Pring marah. Ternyata kusihir kau menjadi wanita yang cantik. Bukannya bersyukur dan rendah hati, tetapi kau malah sombong dan angkuh. Kau lupa akan janjimu, nak. Kalau kau sombong dan angkuh, kecantikanmu akan berpudar, hilang, dan kau akan menjadi jelek lagi. Mama Peri. Apa? Mama Peri kok datang lagi? Iya dong. Ampun, ampun Mama Peri. Nok lagi asik nih. Nok lagi mamerin kecantikan Nok. Nok kan pengen balas dendam sama mereka. Balas dendam? Balas dendam katamu? Nok, tahu tidak? Balas dendam itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi... Sudahlah, Nok. Kau sudah melanggar janjimu. Maka sekarang kukutuk lagi kau menjadi wanita yang jelek rupa. Hei, jara lelek. Mengecia jadi jelek. Masuk angin jika nak urang. Jadi jelek. Jelek. Jelek. Tah, jelek. Kenapa Nok dikutuk lagi, Mama? Bah, ini ternyata cewek yang kemarin itu rupanya. Wah, sepertinya kau tidak puas di kerjaan kemarin ini ya. Ayo kita pukulin aja yuk. Mama Peri, satu, tolongin, dua, Ma. Tiga, ayo. Sedikit. Aduh, dah kok gua yang ditimpuk? Aduh, brengsek lu. Lu kira gua gak bisa bales apa? Hei, kalian semua. Sifat kalian semua memang tidak terpuji sekali. Main pukul, main kroyok, menghina, mencela. Tahu tidak? Nok itu juga manusia, sama seperti kalian. Seharusnya kalian itu berteman, tapi malah bermusuhan. Sifat kalian itu memang seperti monyet. Oleh karena itu, Mama akan kutuk kalian menjadi monyet. Astagfirullah, tunggu dulu. Anda minta jadi unta bisa? Tidak bisa. Ya sudahlah, astagfirullah. Anda terima jadi monyet aja. Aduh. Simsalabim. Tante. Sadayana tante. Jadi tante, monyet. Itulah manusia zaman sekarang. Diberi suatu kelebihan malah menjadi sombong. Padahal segala sesuatu yang diberikan di dunia ini hanyalah sementara. Dan kalian adik-adik yang manis, jangan tiru sifat mereka ya. Kalau dikasih uang untuk baksos, jangan dipakai untuk jajan. Ya udah atuh. Kalau gitu, Mama pamit dulu. Yuk, dadah yuk. Bye-bye yuk. Yuk, dadah yuk. Bye-bye yuk. Yuk. Akhirnya, kesalahan Enok membuatnya kembali menjadi jelek. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, buat adik-adik yang baik, jangan pernah meniru sifat-sifat mereka ya. Dan syukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan saling bermusuhan, karena kita semua adalah saudara. Kami, Kabaret Okashi dari Himpunan Mahasiswa Bahasa Jepang, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kalian, kalau digabungin kita bisa bikin acara apa kayak gitu yang heboh. Salah. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada bedanya sih. Sebel. Coba liatin. Coba liatin. Coba liatin. Kenapa sih? Semua orang kok gak ada yang mau temenan sama Enok, Je. Kenapa, Je? Ada apa sih dengan Enok ya? Padahal Enok pengen banget Tes, 1, 2, 3. Betul, betul sekali. Gimana kalau kita buat acara di hotel? Kita bikin party di sana. Dugem, kita happy. Assalamualaikum. Alhamdulillah, cantik. Baru pertama kali Ana lihat Ahwat yang cantik begini. Di padang pasir, Ana belum pernah melihatnya. Namanya siapa? Lebih baik sama Ana saja yang jadi pacar ente. Ana adalah anak juragan dari minyak.